Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Masal berikutnya, madkhalun min madakhilil ma'asi, madkhalul khutwah, pintu masuk berupa yaitu langkah. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal khutwat, adapun langkah-langkah. Fahifduha, menjaganya adalah bi an la yanqula qadamahu illa fima yarju sawabahu. Dia tidak memindahkan, mengangkat dan meletakkan satu kakinya bergantian kecuali dalam hal-hal yang di situ dia mengharapkan pahalanya. Dia tidak memindahkan kakinya kecuali dalam perkara-perkara yang di situ dia mengharapkan pahalanya. Berangkat ke tokonya, ke kantornya, tempat dia bertugas, bekerja, atau ke pasar, atau ke sawah, atau ke ladangnya, ke kebunnya. Ya mungkin berada di rumah terus, misalnya para ummahat, ke dapurnya, kamar mandi ataupun yang lainnya, kemana, ke kamarnya, ke rumahnya, dalam rumahnya, langkah-langkah itu dia upayakan langkah satu langkah itu untuk niat apa namanya, untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Fa illam yakun fi khutahu mazidu thawabin. Kalau di dalam langkah-langkah tersebut tidak ada tambahan pahala menuju kepada hal-hal yang sia-sia, bahkan na'udzubillah kepada kemaksiatan, falqu'udu anha khairun lahu, maka dia duduk tidak melangkah itu lebih baik. Dan untuk para ummahat mukminat, Allah memerintahkan mereka asal mereka itu di dalam rumah, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kamu di rumah kamu. Wala tabarrujan jahiliyyatil ula, tinggal di dalam rumah. Itulah kata para ulama, dikatakan hijab yang paling kuat bagi kaum wanita merintah mukminat rumahnya. Hijab yang paling rapat bagi ummahatul mukminat, dari akhwat, adalah rumahnya. Hijab yang paling rapat, hijab yang paling kuat. Nah, dan itu ini berlaku, jadi bukan hanya untuk para rijal, tapi juga untuk para an-nisa, al-mu'minat tentunya, al-mu'minat, karena mereka yang mampu untuk mengambil pelajaran. Mereka yang mampu mengambil manfaat dari peringatan itu. Zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, kalau keadaannya tidak berubah dengan peringatan-peringatan tersebut, yukhsyalah, dikhawatirkan dia seperti innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu beri peringatan mereka atau tidak, mereka tidak beriman, tidak mau tunduk, tidak mau menjalankan perintah ataupun menjauhi larangan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dikafirkan tidak. Nah, itu jadi Ayat itu untuk kita. Ayat itu memang bicara tentang orang kafir mahdh. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Kalau kita yang sudah mengerti tentang Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih yang mereka betul-betul mengenal dakwah salafiyah, akidah yang sahihah, manhaj yang sahih, datang peringatan ilmu bagi dia, la yarfa' bihi ra'san, tidak diangkat kepalanya, tidak dia terima. Mana dia dengan ayat tersebut? Apa tidak khawatir dia? Sama saja keadaannya seperti mereka, orang-orang yang kafir itu. Dapat peringatan atau tidak, tidak ada perubahan yang nyata. Baik. Nah ini langkah yang ketika langkah-langkah tersebut tidak memberikan tambahan pahala, duduk lebih baik daripada dia melangkah. Diam dia di rumah, itu lebih. Walaupun dia rijal, mestinya petugasnya keluar misalnya. Nah, tidak sepantasnya dia berada di dalam rumah misalnya. Ada tugas yang penting untuk dia kerjakan. Tapi ketika hal ini tidak menambah pahalanya, ahsan lahu al-qaul. Lebih baik baginya untuk duduk manis di rumah. Ala wa yumkinu an yastakhrija min kulli mubahin yahtu ilaihi qurbatan bianwiha lillahi subhanahu fataqa'u khatutahu qurbatan. Dan mungkinkan saja untuk dia itu mengeluarkan dari setiap perkara-perkara yang mubah itu, dia melangkah kepadanya dengan dia niatkan apa? Qurbah, mengharapkan sebagai ibadah kepada Allah. Dia niatkan untuk kita yang mungkin mau ke kebun, mau membereskan apa misalnya apa, tanaman misalnya, melihat tanaman, melihat ke sawah, ada niat kita. Kalau tanaman ini terawat, terjaga, mudah-mudahan besok bisa sedekahnya, zakatnya lebih banyak, kan itu. Sama juga dengan yang ke kantor. Yang ke tempat usahanya. Dia niatkan langkah kakinya ke sana adalah untuk mendapatkan karena Allah. Entah dia ke pasar untuk jualan atau dia ke kantor. Atau dia ke hatta walaupun misalnya dia ingin olahraga misalnya, bermain di lapangan seperti tulabuna dan kita juga. Hatta kita mau ke lapangan, niatkan itu untuk kalau gembira, senang hati, ringan, mudah-mudahan nanti bisa belajar lebih enak, bisa lebih semangat, badan lebih segar, lebih sehat. Itu yang gini diniatkan. Jadi bukan sekedar untuk dia bersenang-senang, bergurau sesama teman sebaya atau sesama teman yang memang cocok dengan dia, entah di tempat dia ini lapangan futsal, di lapangan yang besar, atau di tempat-tempat ya ini apa namanya, tepi-tepi pantai, di gunung, di hutan, atau tempat-tempat yang menyenangkan lah untuk dikunjungi, didatangi sana. Perkara mubah. Nah, masing-masing kita tahu niat, artinya apa yang dia tuju dengan. Kalau memang niat itu memang karena Allah, karena Allah bantu untuk betul-betul selesai dari sana, akan memberikan sesuatu yang mendorong untuk dia semakin taat kepada Allah. Qala rahimahullah wa qala walamma kanatil asratu asratain. Ketika ketergelinciran itu ada dua. Ini orang itu tergelincir itu bisa karena asratur rijl. Tergelincir kakinya. Jatuh terpelanting, bisa berdarah atau naudzubillah atau mati. Tergelincir. Kenakah kakinya, jalannya, atau bahkan kerimpet oleh kakinya sendiri. Dan yang kedua asrata al-lisan. Ketergelinciran lisan, keceplosan istilah kita. Ja'at ihdahuma qarinatul ukhra. Datang salah satunya menjadi qarinah, teman bagi yang lain. fi qawlihi ta'ala, bagaimana dalam firman Allah ta'ala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah, mereka itu adalah orang-orang yang mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau mereka diajak bicara orang-orang yang jahil, mereka hanya mengucapkan salama. Assalamualaikum la nabtagil jahilin. Dalam ayat yang lain. Fawasafahum bil istiqamati fi lafadzatihim. Allah sifatkan mereka dengan orang-orang yang lurus dalam ucapan mereka. Wa khutuwatihim, dalam langkah mereka. Bagaimana langkah mereka? Tenang, tawadhu. Orang tawadhu itu kan enggak tangannya banyak gerak, langkahnya banyak gerak, kepalanya tolah-toleh. Tenang. Mereka lalu diceritakan tentang jalannya Rasulullah. Matanya selalu tertuju ke bawah, tanah, dan seperti keadaan, dalam keadaan mikir. Qala kama ja'a bainal, nah kama jama'a bainal lahdhat wal khatarat fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana Allah menyatukan antara lahdhat, pandangan mata, dan khatarat, lintasan-lintasan di pikiran. Di dalam firman Allah, ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh jada manusia. Apa yang terbetik dalam pikiran itu diketahui oleh Allah. Qala rahimahullah faslun wa hadha kulluhu dzakarnahu muqaddimatan. Semua yang kami uraikan di atas itu merupakan pengantar. Baina yaday tahrimil fawahish wa wujubi hifdzil farj. Itu pembahasan tentang diharamkannya fawahish, perbuatan-perbuatan keji, dan wajibnya menjaga farj. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar al-fam wal farj. Mayoritas yang memasukkan manusia ke dalam neraka, yang menjadi sebab manusia itu masuk ke neraka, adalah farji dan mulutnya. Tidak sabar dia untuk menahan syahwatnya. Rijalan wa nisa'an. Tidak tahan dia, tidak sabar dia untuk menahan, mengunci mulutnya. Nah, sama, walaupun ini dominan, kalau yang fam lebih sering kaum perempuan. Nah, dan tidak sedikit juga laki-laki. Nah, ya, sebagai contoh sebagai yang disebutkan oleh Rasulullah yang masyhur yang kita tahu, kalimat-kalimat yang ringan, walaupun bukan mereka tidak kufur kepada Allah dan Rasulnya, itu sudah membuat mereka menjadi penduduk neraka. Yuk yang nyanam, yuk apa namanya, yang kurnalan. Sering melaknat. Yakfurnal asyir. Buruk dalam bergaul dengan suaminya. Panas setahun. Dihapus hujan sehari. Nah, begitu melihat kejelekan suaminya sekali saja, lupa sudah dengan semua kebaikannya. Terucap. Qala rahimahullah. Wa fi sahihain. Anhu sallallahu alaihi wasallam. La yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah salah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara. At-tayyibu zani, at-tayyib yang sudah pernah menikah kemudian jatuh dalam perbuatan keji. Nah, wa nafsu bin nafsi qisas, jannah darah bayar darah, jiwa bayar jiwa, artinya ditebus dengan nam. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Qala. Nah, di sini wa hadzal hadis fil iqtiran Az-zina bil kufri wa qatlin nafsi nadhirul ayati allati fil furqan. Ayat hadis ini, ini ketika dia menggabungkan antara zina dengan kekufuran dan pembunuhan, itu sama seperti dalam ayat yang ada disebutkan di dalam surat Al-Furqan yang telah lewat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa hasama. Sama. Wa nadhiru hadis Ibnu Mas'ud sebanding dengan hadis Ibnu Mas'ud ini. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Wa bada Rasulullah SAW bil aktsari wuqu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan yang paling sering terjadi. Kemudian walladhi yalihi la yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda salah. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Yang didahulukan oleh Rasulullah, nah, al-aktsar wuqu'an, yang paling sering terjadi. Nasallallahu salam wa rafiyah. Aktsar wuqu'an min man fazzina. Baik, aktsar wuqu'an thumma billadhi yali, kemudian yang menyusulnya berikutnya. Fazzina aktsar wuqu'an min qatlin nafs. Perbuatan ini lebih sering terjadi daripada pembunuhan jiwa. Karena orang juga masih takut-takut. Nah, ngeri melihat darah. Tapi kalau zina kan enggak menumpahkan darah, enggak membunuh. Nah. Ya. Wa qatlun nafsi aktsar wuqu'an min ar-riddah. Pembunuhan itu lebih sering terjadi daripada orang yang murtad. Wallahu a'lam kalau sekarang. Wa aidan fa innahu intiqalun min al-akbar ila ma huwa akbar minhu. Dan juga dan di samping beliau memulai dari sesuatu yang paling sering terjadi, tapi juga memulai sekaligus dengan apa? Dengan yang paling berat dosanya. Paling berat dosanya, paling besar. Mulai dari, nah, artinya bukan mulai dari paling besar, tidak. Maksudnya kepada yang lebih besar ini, maksudnya ini disebutkan oleh beliau. Ya, karena paling berat itu apa? Kekufuran. Nah, murtad ini akbar min qatlin nafs. Qatlun nafs akbar minaz zina. Tapi zina aktsaru wuqu'an. Qatlun nafs aktsar wuqu'an minar riddah. Nah, ini maksud beliau. Jadi samping menerangkan tentang yang paling sering terjadi, juga menerangkan yang mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Walaupun semuanya dosa besar, tapi yang paling berat adalah ar-riddah. Menyempal, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, itu adalah dosa yang paling besar dibandingkan pembunuhan. La paling besar daripada perbuatan zina. Qala rahimahullah. Wa mafsadatu zina munaqidatun li salahil alam. Kerusakan bencana yang diakibatkan oleh perbuatan ini betul-betul meruntuhkan kebaikan keseimbangan alam. Kemaslahatan dunia. Fa innal mar'ata idza zanat adkhalat al-'ara 'ala ahliha wa zawjiha wa aqaribiha wa nakasat ru'usuhum bainan nas wa nakasat ru'usuhum bainan nas. Apabila seorang perempuan na'udzubillah min dzalik berbuat keji ini, berarti dia memasukkan cacat, aib, hal yang memalukan kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada kerabatnya. Ahlinya di sini anak-anaknya jadi nanggung malu. Suaminya juga menanggung malu. Kerabatnya, pamannya, kakeknya, sepupunya, adiknya, ibu dan bapaknya juga menanggung malu. Nakasat ru'usuhum bainan nas. Sehingga kepala-kepala mereka tidak berani tengadah lagi, malu. berhadapan dengan manusia. Nah, malu dengan cemar yang terjadi. Wa in hamalat minaz zina, apalagi kalau dia sampai hamil karena perbuatan ini. Dapat gelar tapi gelar MDA, merit because accident katanya. Nah, gelar tertinggi, gelar hebat itu kan padahal MBA. Kalau secara akademik apa MBA? Master apa? MBA. Nah, ini MBA. Nah, ya, walangiyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Makanya perkara-perkara seperti ini Allah larang kepada kita, jangan dekati, jangan buka, jangan mainati. Wala taqrabu zina, anaknya dikasih mainan sepuas-puasnya, kirim-kiriman foto. Ya, kita berlindung walaupun memang artinya ya bukan ini setan. Kita artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu ini, jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di luar sana. Nah, bukan rahasia umum. Kita sedih melihat yang terjadi seperti ini, yang mengalami seperti ini, abna dan banat muslimin, anak-anak saudara kita kaum muslimin yang mengalami seperti ini. Jilbaban mungkin atau tidak jilbaban, tapi yang jelas banyak yang kita, kalau kita baca berita, nah, subhanallah. Kenapa? Kenalan lewat apa? Hati yang sudah menikah. Nasallahu salamah. Seperti itu. Ngeri kita melihat. Kenapa masih merasa aman para aba dan ummahat memberikan kesempatan, apalagi para mas'ulin. Nah. Ya. Wa in hamalat minaz zina fa in qatalat, kalau dia bunuh waladaha. Dan ini sering terjadi dan sudah kita dengar, banyak kita mendengar berita seperti ini. Belum lama di belakang sana ada bayi kan? Ada ya. Pernah kita dapatkan berita. Nah, subhanallah, sedih kita ini. Siapa yang punya? Kadang-kadang sudah jadi bangkai di tempat sampah. Fa'in qatalat waladaha, kalau dia bunuh anak itu, jama'at bainaz zina wal qatl, dua dosa besar dia lakukan. Itu kalau dia masih zikir, masih belum pernah menikah, masih perawan, masih zakat, berbuat na'udzubillah. Bagaimana dengan yang sudah pernah? Tambah berat. Wa'in hammaltahu, atau awa'in hammalathu zawjah adkhalat ala ahlihi wa ahlaha ajnabiyan laysa minhum fawarithahum wa laysa minhum. Artinya kalau dia timpakan kepada suaminya, dia tuduh ini, artinya dia masih punya suami, dia melakukan perbuatan seperti itu, berarti dia memasukkan kepada keluarganya, kepada keluarga suaminya, ya, rumah tangga suaminya dan rumah tangganya sendiri, kepada keluarga dia ajnabian, satu orang asing yang bukan bagian dari mereka. Tidak ada nasabnya, dari mana? Lalu mewarisi mereka, mewarisi kerabatnya, mewarisi keluarganya, padahal tidak termasuk bagian dari mereka. Wara'ahum, dia melihat mereka. Wakala bihim, berduaan dengan mereka. Wantasaba ilaihim, menisbahkan diri kepada mereka, bernasab kepada mereka. Walaysa minhum, padahal bukan dari bagian mereka. Bukan kabilah fulani. Nah, ila ghairi dhalika min mafasid az-zina. Ila ghairi dhalika min mafasid az-zina. Zinaha, min mafasid az-zina. Dan kerusakan-kerusakan zina yang dia lakukan. Nah, yang lainnya kan banyak. Qala rahimahullah wa amazina ar-rajul, kalau laki-laki dari perempuan. Berat ya. Wa amazina ar-rajul fa innahu yujibu istilatal ansabi aidan. Kalau dia melakukan perbuatan itu, berarti dia juga menyebabkan apa? Percampurnya nasab. Nah, dia mencampuri nasab orang lain. Kalau yang ingat, ifsadul mar'atil masunah, merusak wanita yang terhormat. Wa ta'riduha lit-talafi wal fasad, dia sodorkan wanita itu kepada kebinasaan dan kehancuran. Hancur kehormatannya, hancur hubungan keluarganya. Nah, wa fi hadhil kabirah, di dalam enam dosa besar ini, kharabud dunya wad-din, tidak hanya agama yang rusak, hancur binasa, tapi juga dunia. Apa? Kenapa dari segi dunia? Sendi-sendi masyarakatnya sudah tidak normal. Tidak normal, tidak terdiri dari orang-orang yang punya kehormatan. Qala wa in amaratul qubur fil barza. Nah, dalam riwayat yang lain, wa in amarat tanur fil barza. Wanara fil akhirah, yani, dan kalau dia, nah, dan juga dia akan apa namanya, masih menyalakan, mengisi kuburan itu dengan api di alam barzakh itu, di adab di alam barzakh dan neraka dia di akhirat. Qala fakam min fi zina min istihlalin li hurumati. Di sini li hurmat fakam li nafiz zina min istihlal al muharramatin wa fawati huquqin wa wuqu'i madhalim. Betapa banyak akibat dari perbuatan zina ini, adanya upaya menghalalkan perkara-perkara yang haram, hilangnya berbagai hak yang harus ditunaikan, dan munculnya berbagai kezaliman. Nah, yang laki-laki menzalimi tidak hanya dirinya, tapi juga menzalimi anak-anaknya, istrinya, keluarga dia, dan seterusnya. Wa min khasiyatihi, di antara sebab akibat khusus ya, mungkin seperti itu, annahu yujibul faqra, di antara buahnya menjadi akibat dari perbuatan keji ini, menyebabkan pelakunya itu terjerumus ke dalam kefakiran. Wa yuqassirul umur. Cuma kita, nah, kalimat yang seperti ini, annahu yujibul faqra, kita tidak pernah melihat orang yang kadang-kadang yang seperti ini, perbuatan mereka demikian ini, jadi bangkrut, jadi miskin, jarang kita melihatnya, sehingga mengira bahwa hal yang seperti ini berarti, nah, belum tentu, bukan hanya nominal yang terjadi yujubul fakra di sini. Nah, ya, nah, tapi juga barokah harta yang dia miliki itu tidak ada, tidak dia dapatkan. Tidak pernah merasa terpuaskan. Wayaktu sahibahu sawadal wajhi, memberikan kepada pemiliknya, pelakunya, menempelkan kepada pelakunya itu warna hitam di wajah, di wajahnya gelap orang yang suka berbuat zinanya, gelap wajahnya. Mirip-mirip seperti ini, lihat mereka yang mut'ah. Lihat mereka yang mut'ah. Nah, tidak jauh beda. Nah. Wa saubal maqti bainan nas. dan disandangkan kepada dia pakaian kebencian di tengah-tengah manusia. Nah. Wa min khasiyatihi aidan annahu yushattitul qalb. Termasuk sebenarnya ini akibat yang secara khususnya perbuatan zina ini menyebabkan hati itu tercerai-berai. Walaupun mungkin berkumpul masih satu rumah, atau bahkan dinikahkan jadi suami istri, misalnya, hati itu sudah tidak menyatu. Kan yang paling kalau misalnya dia, nah kalau tidak bertobat, itu tinggal nunggu kesempatan, dan dia menjaga itu cuma karena pandangan masyarakat, bukan karena Allah, karena norma-norma di masyarakat. Dan selalu mungkin ada bibit sebab untuk dia mencari. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika lil mu'min. Dan itu diharamkan tidak untuk orang yang beriman. Wa yumriduhu illam yumithu. Membuat hati itu sakit kalau tidak membuatnya mati sama sekali. Kalau hati itu masih hidup, membuat hati itu sakit. Berat dia untuk sulit untuk meninggalkan. Kalau dia tidak betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuhah. Nah, sangat-sangat sulit untuk dia keluar dari perbuatan ini. Dan mereka melakukannya seperti ini, perbuatan-perbuatan keji seperti ini, itu diibaratkan dia sudah melepaskan imannya. Dia tidak kafir, tapi iman itu seperti baju dia tanggalkan. Kalau dia betul-betul bertobat, iman itu akan kembali ke dirinya. Dan ini, nah, sangat-sangat jarang. Ya. Mereka yang betul-betul bertobat kepada Allah dunia ini dari perbuatan ini, walaupun ada, apalagi di zaman seperti ini, sangat-sangat jarang. Walau yajlibul hamma, mendatangkan kegelisahan, rasa cemas, semua penyakit-penyakit jiwa, wal hazan, kesedihan, wal khauf, ketakutan, takut dia, jadi khawatir kan, was-was, nanti jangan-jangan pasangannya gitu juga. Nah, seperti itu akhirnya. Curiga dia dengan kan semua kan penyakit-penyakit jiwa di sini. Waham, ada paranoid, ya. Depresi. Nah. Wa yubaidu sahibahu minal malak, menjauhkan pelakunya dari malaikat. Wa yuqarribu minhu syaitan, dan mendekatkannya kepada syaitan. Nah, naudzubillah. Cenderung suka kepada hal-hal yang berbau-bau seperti ini. Nah. Entah itu melalui bacaan, melalui tontonan, melalui pendengaran. Nah. Syaitan akan bermain. Dia akan didekatkan kepada syaitan. Wa'iyadzubillah. Qala rahimahullah. Falaisa ba'da mafsadatil qatli a'zam min mafsadatih. Tidak ada kerusakan yang lebih besar setelah pembunuhan itu. Tidak ada kerusakan yang ini setelah pembunuhan, kerusakan membunuh jiwa, pembunuhan yang lebih besar dibandingkan kerusakan di zina. Wa li hadha syuri'a fihi al-qatl ala asna'il wujuhi wa afhashiha wa as'abiha. Oleh karena itulah disyariatkan terkait dengan dosa yang satu ini, hukumannya adalah dibunuh dengan cara yang paling jelek, paling mengerikan dan paling sulitnya. Nah, tapi subhanallah, karena Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, tidak membuat takut dan ngeri orang yang membacanya, sehingga yang itu mungkin salah satu hikmah bacaannya tidak ada lagi di dalam Al-Quran. Di nasikh lafadznya, tapi hukumnya tetap kekal, baqin ila qiyamis saah. Kita enggak baca di dalam Al-Quran, asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta. Kita tidak baca lagi, mengerikan ceritanya surat jin. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya begitu indah. Nah, ya. Tahu-tahu ada ayat-ayat berisi tentang hukuman yang demikian mengerikan. Dan itu sebetulnya setimpal. Kenapa? Dari zat yang maha hakim, maha luas, maha dalam, maha mengetahui, maha memiliki hikmah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana ya, Allah menetapkan hukum potong tangan pada yang mencuri walaupun cuma seperempat dirham, seperempat dinar, sudah dipotong tangannya. Maka yang perbuatan yang keji seperti ini diberikan kepadanya hukuman yang sangat mengerikan dan berat. Walau balagal abda anna imra'atahu aw harrimat hurmatahu qutilat kana ashalu alaihi min an yablughahu annaha zanat. Seandainya sampai kepada seseorang bahwa putrinya, istrinya dibunuh orang, itu ringan bagi dia daripada dia terdengar sampai kepada dia bahwa dia berbuat nasallallahu salam. Ya. Wa qala Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, "Law ra'aytu rajulan ma'a imra'ati la darabtu bihi bisayf ghaira musfah." Seandainya aku melihat seseorang bersama istriku berduaan, orang asing tentunya, la darabtuhu bisayf, aku bunuh orang itu. Laki-laki itu serbut. Ghairu musfah. Ini disebutkan oleh beliau min asfahahu bisayf. Ini tanpa. Nah. Ini di sini bukan dengan yang tajamnya tapi. Idza darabahu bi urbihi duna haddihi. Dia pukul walaupun tidak dengan yang tajamnya. Tapi dalam diri yang lain menunjukkan dia kan bunuh. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah perkataan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu ata'jabuna? Ta'jabuna min ghirati Sa'ad? Kalian heran melihat kecemburuan Sa'ad? Wallahi kata Rasulullah, la ana aghyar minhu. Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Wa min ajli ghiratillah, karena cemburunya Allah, haramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Karena cemburunya Allah, Allah haramkan perkara-perkara yang keji ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi apa kalian? Ada yang menyebutkan termasuk ini hal-hal yang khayalan-khayalan. Nanti walaupun tidak ada yang mengatakan tidak sampai pada perbuatan na'am. Jimaknya. Nah. Ini yang batan, yang zahirnya. Ya. Dipangkas, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dituntunkan oleh Allah untuk bagaimana orang itu, kita itu menjauh. Tapi itu semua seperti tadi kita katakan. Nah, itu semua hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Karena itu yang ya mereka yang bisa mengambil manfaatnya. Fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang mukmin. Karena itulah Allah panggil orang yang beriman, qul lil mu'minin, kata Allah kepada rasulnya. Katakan wahai nabi, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minin, untuk orang-orang yang telah menyatakan diri mukmin, telah menyatakan dirinya beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahu, supaya mereka menundukkan pandangannya. Ini salah satu cara, jalan untuk menutup upakna, pintu-pintu menuju ke surga. Ya, ditutup semua celah. Nah, ya, dijauhkan. Bagaimana caranya supaya mereka, nah, tidak terjerumus, ditahan supaya mereka tidak punya celah untuk dibisiki oleh syaitan. Karena hati itu loh lemah, apalagi usia mereka yang sedang cari jati diri, dalam artian mereka sedang ingin tahu. Nah, sebenarnya kalau kita katakan usia-usia remaja ini itu adalah usia-usia yang penuh dengan gejolak dan ingin tahu, memangnya para sahabat enggak pernah remaja? Memangnya para sahabat langsung dari anak kecil langsung jadi dewasa? Mereka juga mengalami. Tapi bagaimana mereka sudah sejak kecil mereka terbina, dikondisikan mereka untuk betul-betul mereka melihat contoh di depan mereka, ada orang tua mereka, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih hidup. Nah, dan yang lain juga hukuman-hukuman yang mengerikan, juga keimanan yang ada dalam hati mereka dibina dan dididik, diingatkan mereka untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah. Nah, dilatih sejak kecilnya, mereka dibiasakan ya untuk punya sifat iffah, rasa malu, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan belajar hafalkan Al-Quran. Yang laki-laki diarahkan untuk mereka betul-betul menjadi punya rujulah, sifat perwira, sifat jantan. Nah, yang perempuan juga unusah. Ya, sifat mereka sebagai seorang yang feminin, laki perempuan wanita. Ya. Tidak dibiarkan mereka ikhtilaf. Nah, terjadi misalnya saling bertemu pandang misalnya, langsung Rasulullah SAW membelokkan pandangan mata Fadl bin Abbas yang ketika itu bersama Rasulullah. Nah, ini dibiasakan yang seperti itu oleh Rasulullah, para sahabat. Qala wa fi sahihain aydan anhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghar, Allah sungguh Allah itu cemburu. Wa innal mu'min yaghar, dan sungguh orang yang mukmin itu cemburu. Orang yang mukmin itu, kalau kita dengan akal melihat kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah di sini adalah wa innal mu'min, berarti orang-orang yang betul-betul mukmin. Orang yang betul-betul mukmin dia cemburu pasti. Pasti dia punya cemburu. Dia cemburu melihat istrinya tabarruj. Cemburu melihat anaknya tabarruj. Ya, punya rasa tidak suka jika mereka melakukan pelanggaran. Cemburu melihat istrinya ikhtilat di tempat lain. Wa ghiratullah, dan ghirah Allah, cemburunya Allah, an ya'tiyal 'abdu ma harrama 'alaihi. Allah cemburu ketika seorang hamba itu mendatangi melakukan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Wa fi sahihain anhu aidan, juga dari Rasulullah SAW menyebutkan, la ahada aghyaru minallah, tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah. Wa min ajli dhalik harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, karena cemburunya Allah itu Allah mengharamkan perkara-perkara keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala ahada ahabbu ilallah ilaihi al-udhru minallah, dan tidak ada satupun yang lebih suka udzur daripada Allah. Min ajli dzalik, oleh karena itu Allah arsala ar-rusul mubasysyirin wa mundzirin. Nah, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah. Karena itulah Allah utus para rasul sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan, supaya manusia tidak punya lagi alasan setelah datangnya para rasul. Wala ahada habu ilaihil madh minallah, dan tidak ada yang lebih suka pujian daripada Allah. Min ajli dzalik asna ala nafsihi, oleh karena itu Allah menyanjung dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, tabarakallah, tabarakalladzi nazzala al-furqan, tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu semua adalah bentuk-bentuk pujian. Kalimat-kalimat la ilaha illallah ini adalah sanjungan bagi Allah. Allahu ahad, Allahu samad. Wa fi sahihain fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf, juga dalam sahihain dalam khutbahnya di salat kusuf gerhana, annahu qala ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad, bukan hanya mereka yang dihadapi oleh Rasulullah, kita juga adalah umat beliau. Wallahi innahu la ahada aghyaru minallahi an yazniya abduhu an tazniya amatuhu. Demi Allah, tidak ada satupun yang lebih cemburu dari Allah, yakni ketika budaknya yang laki-laki berzina dengan budaknya yang perempuan. Ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu, kalau demi Allah, kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katiran. Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, pasti kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Nah, dan kita sebaliknya. Nah, kenapa? Karena kita enggak tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah. Hah? Nah. Karena banyak yang kita dengan. Karena banyak tertawa apa banyak yang nangis kita? Lebih banyak tertawanya karena kita tidak tahu apa yang dilihat oleh Rasulullah, diketahui oleh Rasulullah. Apa yang diketahui oleh Rasulullah? Kalau betul kamu tahu. Kalau betul kita tahu. Nah. Tapi tahu kita, pengetahuan kita baru sampai ilmu yaqin. Belum sampai ilmu yaqin, masih ilmu, sekedar ilmu. Nah, maklumat. Mereka bukan saja, bahkan seakan-akan mereka melihatnya. Ya, apa yang diketahui oleh Rasulullah, mereka pun seperti seakan-akan melihatnya. Lihat, kata mereka. Nah, kaifa asbahta ya Mu'adz? Mu'adz bin Jabal masih muda ketika itu. Ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pun engkau wahai Mu'adz pagi ini? Subhanallah, seakan-akan aku melihat surga, melihat arsy di Allah di hadapanku. Seperti itu mereka. Summa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, waqala Allahumma hal balaghtu, ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Kalau kita, sudahkah kita baca, sudah kita mendengar? Kalau sudah, kita merasa semua sudah membacanya, kita semua sudah mendengarnya, qamat alainal hujjah. Ini yang harus kita camkan. Yang di sini, yang di rumah, yang dimanapun yang mendengar, qamat alaihi hujjah, sudah tegak. Allah punya alasan. Allah sudah punya alasan kalau untuk menghukum kita, menimpakan bala kepada kita. Ya, kita pun jadi dalam majelis ilmu itu bukan main-main, bukan perkara yang sepele, sekedar membaca, mendengar, ta'lim, kemudian subhanallah, selesai begitu saja. Tidak. Qamat alainal hujjah. Nah, dan ini akan ditanyakan oleh Allah. Nah, fi ma'amil abi, ya, tentang ilmunya, fi ma'amil abi, bagaimana, tentang apa, bagaimana kamu mengamalkannya, di mana kamu menerapkannya. Qamat alaina al-hujjah. Maka kita minta kepada Allah sebetulnya Nah, hal-hal yang seperti ini mengerikan kita. Ya. Apa yang kita baca, yang kita dengar, nah, itu semua adalah hujjatullah, hujjah Allah kepada kita. Apalagi kalau itu terangkan dengan Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau fi dzikri hadhihi al-kabira bi khususiha akibat salatil khusufi sirrun badi'un. Disebutkan dosa besar ini secara khusus setelah selesai salat khusuf, salat gerhana, itu ada rahasia yang menarik. Liman ta'ammalah, bagi orang yang merenungkannya. Zuhuruz zina fi min amarati kharabil alam. Munculnya, merebaknya perbuatan zina ini, itu salah satu di antara tanda-tanda kehancuran alam. Tanda-tanda akan hancurnya alam. Wa huwa min asratis saah, dan itu adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Apa? Zuhuruz zina. Zuhuruz zina adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam sahihain, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala la uhaddithannakum, pasti sungguh benar-benar akan aku sampaikan kepada kamu satu hadis, hadisan la yuhaddithukumuhu ahadun ba'di, yang tidak akan disampaikan kepada kamu hadis ini seorang pun sepeninggalku. Sami'tuhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, beliau berkata, min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Bagaimana Allah mengangkat ilmu? Allah matikan para ulama. Allah matikan para ulama. Nah, antum para syabab, para tulab, masih ingin hidup nikmati alam ini atau masih ingin segera kiamat? Nah, masih ingin tetap taat kepada Allah dalam artian merasakan nikmatnya ibadah hasil yang antum pelajari, yang antum duduk di dalam masjid, atau ingin cepat-cepat ya para ulama sudah mulai lanjut usianya dan sakit mereka, siapa yang akan meneruskan mereka? Kalau tidak ada ulama, kata para ulama, kata Al-Hasan Al-Basri, an-nasukal bahain, manusia itu seperti binatang ternak kalau tidak ada ulama. Dan Allah mencabut, mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama, muncul orang-orang yang jahil. Wa yadhharu jahlu, merebak kejahilan. Bukan hanya karena ini tidak punya maklumat, tapi juga apa? Tidak adanya khasyah, takut kepada Allah. Mungkin mereka di luar sana banyak yang punya maklumat luar biasa, profesor, gelar-gelar doktor, gelar-gelar kesarjanaan, tapi tindak tanduk mereka berbeda dengan ilmu yang mereka belajar. Wa yashrabul khamru, khamr diminum, artinya tersebar di mana-mana minuman keras, termasuk di dalamnya apa? Narkoba. Wa yadhharu zina, merebak pula, merata zina. Wa yaqillu rijal, laki-laki semakin berkurang. Wa yakthuru nisa, dan perempuan semakin banyak. Hatta yakuna, sampai yakuna li 50 imra'ah, 50 wanita, al-qayyim al-wahid, qayyimnya cuma satu. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى وَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُؤَثِّرَ غَضَبُهُ فِي الْأَرْضِ عُقُوبَةً. Dan adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Ketika Allah melihat zina itu merata, Allah murka. Dan bertambah-tambah murka Allah sampai mau tidak mau dirasakan akibatnya oleh tanah yang kita injak. Bumi pun kering. Bahkan bumi itu pun akan akhirnya apa? Saking takutnya dia akan menggigil, bergetar, menghancurkan makhluk orang-orang yang di atasnya. Sering terjadi gempa di belahan bumi yang lain. Misalnya apa? Di Iran. Hadits wal ahrad. Kenapa? Banyak zina di sana. Loh, gimana? Mut'ah. Cina. Ya. Di negeri-negeri yang lain. Loh, di sana misalnya di Amerika belum. Ya, subhanallah. Jangan lihat dengan yang terus. Jangan nilai dengan akal kita yang cuma segenggam ini. Ya. Kehancuran mereka. Mungkin disiapkan oleh Allah lebih mengerikan lagi. Bukan mustahil. Negara-negara Eropa memang gudangnya ahlinya. Perbuatan-perbuatan seperti ini, loti, zina, syubur khamr. Pembunuhan semua, bahkan kesyirikan, kekufuran di sana. Kok mereka masih seperti itu, tambah maju tambah kaya? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah semakin gembira dengan perolehan mereka, kami hukum, kami hancurkan mereka, lalu mereka pun putus asa. Panik mereka, tidak ada lagi untuk jalan keluar. Mau seperti itu. Kita berlindung, jangan sampai negeri yang kita cintai ini dibuat oleh Allah seperti itu pula. Maka ahlus sunnah secara khusus, kaum muslimin juga mestinya secara umum, kembali mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya, kembali kepada agama mereka, fitrah mereka. Qala Abdullah bin Mas'ud, ma zahara riba wa zina fi qaryatin illa adinallahu bi ihlakiha. Tidaklah tampak merebak riba dan zina dalam satu negeri melainkan Allah umumkan kehancurannya. Khawatir kita. Kita khawatir negeri kita dengan kaum muslimin yang mayoritas di sini mendapatkan teguran keras dari Allah. Kita berlindung pada Allah, kita berharap Allah masih sayang kepada kita, kepada negeri ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada para pemimpin kita, untuk Allah kembalikan, Allah bimbing untuk mereka yakni menjalankan aturan-aturan Allah, untuk menjaga kemaslahatan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Allah berikan taufik untuk mereka taat kepada Allah. Qala wa ra'a ba'du ahbari bani Israil ibnahu yaghmizu imra'atan. Seorang ulama di kalangan Bani Israil melihat anaknya yaghmiz, mengedipi, main mata, kedip-kedipan dengan seorang wanita. Faqala, dia berkata, mahlan ya bunai. Cuma di istilah fasuri al abu an saririhi fanqata anuqa'uhu wa asqatat imra'atuhu. Kemudian apa? Bapaknya ini jatuh dari tempat tidurnya. Putus nuqa'uhu, ya mungkin entah lehernya atau apanya. Wa asqatat imra'atuhu, istrinya keguguran. Wa qila lahu, lalu dikatakan kepadanya ini dalam mimpi, ahakadha ghadabuka li, seperti itu merasa marahmu karena aku, kata, la yakunu fi jinsika khairun abadan, tidak akan pernah ada lagi dari jenismu ini yang baik selama-lamanya. Artinya kamu tidak akan punya keturunan yang benar, yang baik lagi. Kalau kamu jadi perbuatan yang seperti itu saja, kamu cuma mengatakan mahlan ya bunai. Ya, artinya cuma tidak ada teguran, tidak ada marah. Bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan ketika melihat Fadl. Bukan anak beliau memang, tapi subhanallah, sepupu beliau. Langsung dipalingkan oleh beliau dan beliau ingatkan. Yang pertama memang buatmu, tapi yang berikutnya jangan. Itu bukan hakmu. Untuk menundukkan pandangan, pandangan mata. Palingkan oleh Rasulullah. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, maka sekali lagi para aba, para ummahat. Nah, segera dapatkan mereka. Nah, kita memang tidak berharap nanti mustahillah yang terjadinya seperti ini terjadi. Memang kita berharap ini mustahil terjadi di kalangan salafiyin. Tapi kan kekotoran hati itu siapa yang bisa menanggung? Kan masih bisa kita untuk mengharapkan bersihnya hati mereka sampai mereka betul-betul jadi ustadz-ustadz yang betul-betul punya ilmu lebih dari kita yang bisa membawa umat kebaikan bagi Islam dan muslimin. Itu yang kita harapkan. Lalu untuk apa mereka misalnya dalam keadaan kita merenehkan yang seperti ini, mereka diletakkan di ma'had. Mendingan di rumah kita masing-masing. Ya. Nah, enggak usah mereka disuruh belajar di ma'had. Diupayakan mereka untuk menghafal Al-Quran. Sudah biar seperti yang tempat yang lain. Hati ini mahal. Salamatul qulub la ya'diluha syai'. Bersihnya hati itu tidak ada yang bisa mengimbanginya. Hati-hati mereka yang masih sejak kecil mereka dikenalkan dengan Al-Quran. Dengan manhaj salaf. Ya kita sudahlah. Karatan entah seberapa besarnya, entah seberapa beratnya sampai akhirnya sulit untuk menghafal, untuk belajar, untuk memahami. Mereka janganlah. Kita kotori lagi, kita biarkan. Ya. Nah, para aba dan ummahat, nah juga khususnya para mas'ulin. Kita semua mas'ul amam Allah. Nahnu mas'ulu, kita mas'ulitanya di hadapan Allah. Jangan bermudah-mudah. Nah, jangan bermudah-mudah. Tidak ada yang menjamin keselamatan hati mereka. Hatta walaupun kita adalah seorang yang berilmu. Allah yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Ya. Dari seorang yang punam hidup hatinya. Keluar seorang yang mati hatinya. Begitu pula sebaliknya. Nah, dari Nabi Nuh ada yang tenggelam karena kekufuran. Dari yang kafir keluar Ibrahim. Memang kita enggak. Siapa yang berani menjamin? Apalagi di zaman fitan yang seperti ini dahsyatnya. Nah, saling mengingatkan. Ingat. Jangan sampai kita menyesal. Kita sudah dapatkan banyak pelajaran dari sekeliling kita. Nah, banyak pelajaran anaknya, keluarganya. Nah, kita mohon ampun. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama terjadi. Yang lalu sudah jadi contoh buat kita. Nah, jadi pelajaran buat kita. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan diri kita dan keluarga. Apa andalan kita terus? Ya. Minta tolong kepada Allah. Dan betul-betul supaya didapatkan mereka. Susul mereka. Kalau perlu sidak, apa yang ada di tangan mereka. Nah. Daripada kita mengobatinya dan sulit. Ya. Kalau sudah itu tertanam dan ini melekat dalam hati, jadi iswad, jadi subhanallah. Memang illa yasha Allah, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa itu, nah, dia akan nanti. Kita sendiri juga tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Siapa yang berani menjamin? Nah, نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأل الله أن يثبتنا على الحق.